Ustadz izin bertanya, kalau jualan barang online dengan menampilkan gambar saja dan barangnya belum ada, setelah pembeli memilih baru kita belikan barangnya dan baru dibayar, apakah boleh? Jazakallah. Yang pertama, kita ingatkan yang sebelumnya ketika menyebutkan jazakallah yang lengkap, jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Iya. Ini yang banyak terjadi begitu ya. Menjual barang yang belum dimiliki. Saya menyarankan merubah sedikit bahasanya. Menerima pesanan. Karena yang ditakutkan ketika Anda mengatakan menjual barang ini dan itu, kemudian mengikat transaksi jual beli padahal barangnya belum ada, ini masuk larangan kepada dalam hadis apa? La tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Berbeda keadaannya ketika kita menerima pesanan. Pesanan itu berarti belum akad jual beli. Di mana konsekuensinya? Ketika barang yang sudah kita siapkan dipesan orang, orang ternyata batal membeli. Tidak masalah. Dan itulah resiko jual beli. Nah, kita siap apa menerima untung, tapi juga siap menerima kerugian ketika apa pemesan membatalkan pesanannya. Ketika barang yang dipesan sudah ada, baru ikatlah pemesan tadi dengan apa akad jual beli. Wallahu a'lam.